pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini, Rabu 12 September 2018, dibacakan Ardiansyah. Sejumlah gesi di Aceh Barat gugat bupati ke pengadilan. Polisi bergerak ke imigrasi Medan dan Karimun usut kasus trafficking. Bandar sabu yang masuk DPO 3 institusi kepolisian ditangkap. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Smawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, 5 dari puluhan gecik di Aceh Barat yang diberhentikan oleh Bupati Haram DMS mendaftarkan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Banda Aceh karena tidak terima keputusan sepihak yang dinilai semena-mena. Upaya hukum yang ditempuh melalui jalur PTUN tersebut merupakan lanjutan dari aksi demo oleh para gecik ke DPRK Aceh Barat. Menurut informasi, ada 25 gecik yang dipecat oleh Bupati Haram DMS sejak beberapa bulan terakhir. Laporan terbaru menyebut 5 gesi yang telah mendaftarkan gugatan ke PTUN masing-masing Miswar, Husaini, Anwar, Bustamam, dan Kamaruzaman. 2 gesi lain yang dipecat telah menjadwalkan pendaftaran gugatan ke PTUN pada Rabu dan Kamis 12 hingga 13 September 2018. Pengacara kelima gesi, Sahrul, mengatakan Majelis Hakim PTUN Banda Aceh telah menjadwalkan pada 19 September pembacaan gugatan. Sekda Aceh Barat Adonis mengatakan Bupati Ramli MS telah membentuk tim kuasa hukum untuk menghadiri persidangan PTUN Banda Aceh terkait gugatan yang dilayangkan sejumlah mantan gesi. Menurut Adonis, pemberhentian gesi hanya bersifat sementara yakni adanya temuan inspektorat terkait dana desa. Namun ketika temuan telah diselesaikan dengan jangka waktu paling lama 60 hari tentu akan dikembalikan jabatan seperti semula. Sudarlun, penyidik Satreskrim Polres Lok Smawe terus mengembangkan kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan jaringan Aceh Malaysia. Polisi memastikan jika pembuatan paspor untuk kedua korban yakni N 24 tahun dan D 20 tahun ternyata dilakukan di kantor imigrasi berbeda. Untuk D, proses pembuatan di Karimun, Kepulauan Riau, sedangkan N di Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Lok Smawe, Ibtu Rizky Adrian, menyebut dengan diketahui tempat pasti pembuatan paspor kedua korban, penyidik telah berkomunikasi dengan pihak imigrasi di dua daerah itu. Pihak imigrasi juga membenarkan bahwa paspor kedua korban dibuat di kedua kantor imigrasi daerah itu. Dengan adanya kepastian tersebut, penyidik dalam waktu dekat akan mendatangi kedua kantor imigrasi dengan tujuan menyita dokumen pembuatan paspor kedua korban dan juga memintai keterangan petugas imigrasi. Di samping itu, penyidik berupaya agar segera bisa menangkap tersangka lain dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang ada di Medan dan Batam. Diberitakan sebelumnya, Polres Lok Smawe menangkap satu tersangka, yaitu FAU 29 tahun asal Muara II Lok Smawe karena terlibat sindikat dugaan perdagangan manusia jaringan Aceh Malaysia. Tersangka mengajak N 24 tahun dan D 20 tahun untuk bekerja di Malaysia, namun ternyata mereka dijadikan sebagai PSK tanpa bayaran. Sudarlun, personil opsional Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh Selasa kemarin pukul 01.00 waktu Indonesia Barat menangkap bandar sabu-sabu berinisial BU alias Herman, 45 tahun, asal Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Pelaku yang diringkus di kawasan Belang Bintang, Aceh Besar itu ternyata masuk DPU 3 institusi kepolisian yaitu Polda Metro Jaya, Polres Aceh Besar, dan Direktorat Narkoba Polda Aceh. Kasat Narkoba Polresta Banda Aceh AKP Budi Nasyuha Waru mengatakan tersangka BU alias Herman termasuk bandar narkoba yang pernah menjalani hukuman dalam kasus ganja selama 2,5 tahun di Jakarta beberapa waktu silam. Namun hukuman itu tidak memberi efek jera bagi tersangka. Usai bebas, tersangka kembali menjalani praktik jahatnya sebagai bandar narkoba. Penangkapan Herman merupakan pengembangan dari kasus penyeludupan sabu-sabu 85,86 gram yang dilakukan kurir berinisial WA. Kurir WA tertangkap 17 Agustus 2018 di Bandara SIM dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh. Kurir WA saat itu memasukkan sabu-sabu 85,86 gram ke dalam perut lewat anusnya atas perintah Budiman alias Herman. AKP Budi menambahkan pasca penangkapan kurir WA di Bandara Simblang Bintang, Bandar Sabu-Sabu Herman sempat buron 24 hari. Begitu mendapat informasi keberadaan tersangka di salah satu gampung di Blang Bintang Aceh Besar, polisi langsung bergerak ke lokasi dan menangkap Bandar Sabu-Sabu tersebut. Darulun, Polsek Banda Sakti Loksmawe menciduk YU 33 tahun asal Samtalira Aron Aceh Utara atas dugaan penipuan dan membawa lari emas sejumlah korban. Ternyata pria itu juga berstatus narapidana lembaga permasyarakatan kelas 2 Loksmawe yang kabur beberapa hari lalu. Kapolsek Banda Sakti Ibtu Arif Sukmo Wibowo mengatakan Yus pernah diciduk polisi awal tahun 2017 terkait kasus penipuan dengan menjadi oknum TNI Gadungan. Atas perbuatan itu, ia diponis 3,5 tahun dan baru bebas dari LP pada 24 Juni 2020 mendatang. Namun pada 13 Juni 2018, YU melarikan diri dari LP kelas 2 Loksmawe. Beberapa hari kabur dari LP, ternyata Yus kembali melakukan aksi penipuan. Laporan pertama pada 21 Juni 2018, korban Muslim kehilangan 5 mayang emas dan uang Rp200.000. Laporan kedua 5 September 2018, korban Marlina kehilangan cincin dan gelang dengan total Rp5,5 juta. Laporan ketiga 6 September 2018, korban Wandi kehilangan 2 cincin emas dengan harga Rp1,6 juta. Menindaklanjuti ketiga laporan ini, Polsek Banda Sakti melacak keberadaan tersangka Yus. Setelah dipastikan tersangka di kawasan Banda Sakti pada 7 September 2018, pelaku berhasil ditangkap. Ikut diamankan satu unit sepeda motor, sepatu, dan sejumlah surat emas milik korban. Kini tersangka telah ditahan di Mapolsek untuk proses hukum lanjutan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun PLT Gubernur Aceh Nofairian Syah pada Selasa kemarin melaunching Ma'at Ali untuk Dayah Malikul Saleh, Tanah Jambu Ayah, Aceh Utara. Dayah ini mendapatkan SK dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan perguruan tinggi keagamaan berbasis pesantren pada 25 Mei 2018. Acara peresmian dihadiri Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf, Rektor YIN Loksmawe Hafifuddin, dan pejabat lainnya. Rektor YIN Hafifuddin saat menyampaikan sambutan mengatakan dirinya sangat bersyukur karena telah lahir lagi Ma'had Ali. Diharapkan ke depan Ma'had Ali Malikul Saleh mampu melahirkan agen perubahan. Ia berharap pemerintah dan masyarakat tidak membedakan pendidikan daya dan umum karena keduanya juga harus berjalan beriringan. Sementara PLT Gubernur Aceh Nofairian Syah saat memberikan sambutan mengatakan Aceh adalah wilayah pertama yang mengembangkan sistem pendidikan ala Dayah di Nusantara. Sebab Dayah di Aceh sudah ada pada abad ke-9 tak lama setelah masuk Islam. Saat itu Dayah fokus melahirkan ulama untuk mengembangkan Islam ke berbagai wilayah. Menurutnya sejak saat itu sistem pendidikan Dayah diadopsi banyak lembaga pendidikan modern sehingga saat ini banyak Dayah tidak hanya memperdalam ilmu agama tapi juga memperdalam ilmu umum. Ini menjadi bukti model pendidikan Islam sangat efektif untuk diperkuat. Darulun ribuan pelajar memeriahkan pawai dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1440 Hijriah Selasa kemarin dengan mengambil start dan finish di lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Peserta pawai merupakan pelajar tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat sekota Banda Aceh dan Aceh Besar. Para peserta mengitari jalan protokol dalam kota Banda Aceh dengan mengenakan pakaian Islami dan membawa sejumlah poster yang berisi pesan teladan. Dalam pawai itu juga ditampilkan kendaraan hias dengan aneka bentuk. Para peserta dilepas Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman. Di hadapan peserta pawai, Aminullah menyebut Pemko Banda Aceh menyambut baik dan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada panitia penyelenggara peringatan Hari-Hari Besar Islam atau P3HBI Aceh selaku penyelenggara kegiatan. Ia berharap dengan semangat Tahun Baru Islam akan semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminullah juga berharap pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya sekedar menjadi rutinitas belaka,